Baik. Terkait dengan penggunaan himna, ya, kemudian untuk menghiasi tangan kaum wanita, itu justru disyariatkan. Jadi pernah dalam satu ketika Rasul melihat salah seorang sahabiyah yang tangannya itu polosan. Istrinya beliau, ingat saya, barakallahu fikum, ditegur sama beliau. Ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Artinya ma'ruf di kalangan mereka saat itu, kaum wanita memang biasa menghiasi tangannya tadi dengan henna. Jadi itu merupakan perkara yang syar'i, ya, untuk membedakan antara tangan laki-laki dengan perempuan. Nah, dan yang kedua itu bukan tato. Tato itu barakallahu fikum tadi, ya, dengan cara melukai. Nah, memasukkan jarum, kemudian diberikan tinta sehingga paten pada tubuh seseorang. Nah, barakallahu fikum. Kalau perilakunya atau gambaran tindakannya seperti itu, ya maka dikatakan tato tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Mungkin pengen simpelnya gitu ya, daripada tiap hari nanti ganti set, udah berapa itu hinanya nanti habis terus, ditato aja sekalian. Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau untuk penggunaan hina untuk mewarnai ya tangan kaum hawa itu merupakan perkara ya syar'i. Nah, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Tapi tadi itu tidak dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu catatan penting. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Tapi kalau niatannya tadi untuk dinampakkan, barakallahu fikum, kalau jalan gini-gini, apa ini perempuan kok jalannya gini-gini? Nah, untuk pamer dia, barakallahu fikum, ya, punya apa? Hiasan tangannya tadi, barakallahu fikum, maka haram. Nah, jadi boleh silakan, ya, para akhwat menggunakan hina tadi, walaupun mungkin tidak dalam momen ya pernikahan, barakallahu fikum, sekedar barakallahu fikum untuk menghiasi tangannya dengan hina alabas. Tapi kalau keluar ya tadi menggunakan sarung tangan. Nah, itu hanya boleh nampak pada suaminya barakallahu fikum atau mahramnya. Nah, barakallahu fikum. Belum yang tata rias tadi belum. Nah. Iya. Yang tata rias tadi bagaimana? Barakallahu fikum. Nah, kalau yang dimaksudkan barakallahu fikum tata rias di sini adalah tata rias yang memang barakallahu fikum sekedar ya merias pengantin, membuatnya barakallahu fikum jadi lebih menarik, ya. Kemudian barakallahu fikum dalam artian itu akan dinampakkan ya di hadapan para wanita, nah, atau di hadapan para mahramnya, bukan dipajang di depan sehingga semua bisa melihat, yang mahram dan yang bukan, laki-laki yang bukan bisa melihat barakallahu fikum. Baik, maka ya tidak masalah gitu loh. Kalau tata riasnya dalam koridor seperti tadi gitu loh. Nah, jadi dia merias pengantin gitu ya, barakallahu fikum, dibuat secantik mungkin tapi dengan riasan yang wajar ya. Nah, enggak ada tipu-tipu, tambel-tambel, kan ada yang tipu-tipu ya. Jadi dengan keahlian make up yang canggih itu luar biasa akan merubah wajah seorang wanita. Ya. Dari yang nilainya 5 bisa jadi 9 gara-gara keahlian make up yang top. Nah, itu yang enggak boleh tipu-tipu namanya. Man rasyana walaita minna. Ya kan? Dia enggak sampai operasi plastik memang. Tapi keahlian make up itu luar biasa ya. Yang tadinya hidungnya pesek itu bisa jadi mancung dengan nambahin apa kayak gel gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, saya pernah dikirimi sama ada keluarga gitu ya. Barakallahu fikum videonya itu. Nah, ya. after dan before. Setelah dipermak, wih, luar biasa. Nah, iya. Setelah dibongkar permaknya tadi, wah, mengerikan. Aslinya mengerikan. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang seperti itu, barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Tapi ya wajar, hiasan yang wajar, make up yang barakallahu fikum ya. Sewajarnya bagi kaum wanita, barakallahu fikum. Kemudian tadi, itu bukan untuk dipajang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka labas. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan di sini tadi barakallahu fikum sudah model make up-nya tadi ya, benar-benar pol-polan ya, perubahan total barakallahu fikum yang tadinya matanya sipit bisa jadi blok, bulat barakallahu fikum, yang hidungnya tadi pesek jadi mancung barakallahu fikum, yang tadinya mukanya bulat jadi tirus. Nah, barakallahu fikum, maka tidak boleh. Ya, apalagi diniatkan untuk dipajang. Nah, sehingga ya bagi mereka yang memang memiliki keahlian seperti itu ya harus memiliki apa namanya standar ya pengerjaan. Nah, ini kita mengerjakan khusus mempelai perempuan yang nanti akan barakallahu fikum tayyib dipajang di tempatnya perempuan. Nah, kalau dia tahu itu barakallahu fikum untuk dipajang di depan umum, ya kalau dia melakukannya berarti ta'un alal itsmi wal udwan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang tadinya one pack gitu, bulat gitu. Dengan ikut game jadi six pack. Apakah itu termasuk merubah gitu ya? Karena memang awalnya itu kan one pack. Nah, dengan ikut game jadinya six pack. Apakah itu merubah ciptaan Allah? Iya, bagus juga pertanyaannya. Ada yang mikir sampai ke sana enggak? Bagus. Imajinasinya tinggi beliau. Nah, ada enggak waktunya? Itu barakallahu fikum cukup panjang ya pembahasannya. Ada memang ketentuan dhabit yang disebutkan oleh mereka para ulama, kategori yang dikatakan barakallahu fikum merubah ciptaan Allah. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim yang pertama, poin yang pertama, barakallahu fikum untuk segala bentuk ya tindakan terhadap tubuh kita yang ada jelas nasnya disyariatkan atau dilarang, maka itu tidak ada pembahasan tentang merubah ciptaan Allah. Seperti perilaku kita terhadap tubuh kita yang ada anjuran dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Memotong kuku. Ya kan? Tadi kan kuku kita panjang. Ketika kita potong, apakah itu dikatakan merubah ciptaan Allah? Gak masuk pembahasannya. Kenapa? Karena itu perkara yang disyariatkan. Ya. Kemudian, memotong kumis. Nah, kita kan tadinya lebat kumisnya. Kita potong. Wah, berarti merubah ciptaan Allah? Enggak. Karena memang itu ada nas. Akan apa? Pensyariatannya. Sehingga apa? Tidak ada pembahasan. Kalau memang sudah ada nas keterangan seperti itu, maka jelas kita katakan tidak masuk dalam kategori apa? Merubah ciptaan Allah. Seperti khitan. Nah, kan kita lahirkan dalam keadaan masih kuluk. Nah, ketika dipotong, ya itu kan merubah ciptaan Allah. Kita katakan tidak, karena memang syariat menganjurkannya. Jadi segala bentuk perlakuan kita terhadap tubuh kita, kalau memang itu ya ada anjuran dari syariat, maka barakallahu fikum itu tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah yang diharamkan, yang dimaksudkan di dalam ayat dan hadis. Nah, atau yang jelas-jelas sudah ada barakallahu fikum keharamannya, nas yang mengatakan tindakan perlakuan tersebut haram, ya sudah kita katakan haram. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa tadi? Mentato. Itu kan merubah, iya. Barakallahu fikum keadaan kulit kita yang tadinya polos nggak ada, ya corak kelir-kelir seperti itu dikasih. Nah, kemudian apa? Menyambung rambut kan ada nasnya. Kemudian merenggangkan gigi ada nasnya. Barakallahu fikum. Maka jelas, ya kalau ada keterangan disyariatkan atau kalau ada keterangan barakallahu fikum pengharamannya, pelarangannya, sayyid, maka tidak perlu dimasukkan dalam pembahasan merubah ciptaan Allah. Perlakuan atau ketentuan yang kedua, barakallahu fikum, perkara-perkara yang tidak ada keterangan ya di dalam barakallahu fikum nas syariat, apakah itu dianjurkan atau itu dilarang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau perlakuan tersebut benar-benar merubah fisiknya, ya, hakikatnya, barakallahu fikum, maka itu masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Seperti tadi, ganti kelamin. Nah, tadinya kelamin laki-laki jadi perempuan. Atau perempuan jadi laki-laki. Ya kan? Barakallahu fikum. Benar-benar diganti total. Ya. Hidung, barakallahu fikum tadi, saya cret, dah, ganti sing mancung, cret, pasang. Kalau memang yang dimaksud tadi perlakuan terhadap tubuh tadi apa? Mengganti ya organ tubuh tadi, barakallahu fikum. Baik. Secara barakallahu fikum total ya. Dan itu tadi niatannya untuk apa? Zina. Apa itu? Penampilan. Bukan untuk sebuah kemaslahatan ya, bukan untuk sebuah kemaslahatan dari keberlangsungan hidup seseorang. Ya. Tapi kalau hal itu dilakukan untuk kaitannya dengan kemaslahatan keberlangsungan hidup seseorang, maka boleh. Seperti yang terjadi pada sahabat Arfajah ketika hidungnya apa? Hilang. Diganti dengan apa? Emas. Pertama perak, ternyata enggak cocok sama barakallahu fikum kulit beliau, meleleh gitu, apa? Sering keluar cairan, sama Rasul diganti emas. Jadi hidungnya emas. Yang itu mengganti ya. Barakallahu fikum. Tapi karena ada sebuah kemaslahatan untuk keberlangsungan hidup, ya, bukan untuk apa? Penampilan. Nah, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Maka diperbolehkan barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum yang kedua, keadaannya barakallahu fikum yaitu perlakuan terhadap tubuh kita memang tidak ya merubah dari organ tubuh tadi. Tetapi barakallahu fikum mengadakan talbis. Nah, apa? Penipuan, ya, penyamaran. Nah, penyamaran dari hakikat aslinya. Nah, tujuannya tadi hanya sekedar untuk barakallahu fikum penampilan. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Seperti ya tadi, make up. Iya, yang tadinya barakallahu fikum pesek, kemudian dengan kepintaran ilmu make up-nya jadi bisa mancung, ditambah apa gitu ya, kayak jenis gel barakallahu fikum, sehingga hidungnya kayak kelihatan apa? Mancung. Nah, barakallahu fikum ditambah apa, tambel sini, tambel sana, sehingga jadi kayak bagus barakallahu. Maka ini juga dimasukkan dalam kategori barakallahu fikum merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Adapun keadaan yang ketiga, barakallahu fikum, kalau itu masuk dalam kategori barakallahu fikum kemaslahatan ya dan perawatan, itu tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Seperti kita menggunakan sabur pembasuh apa pembersih wajah. Nah, di mana di situ disebutkan memutihkan. Ya kan? Memutihkan di antara apa khasiatnya begitu. Padahal kita kulitnya hitam. Nah, ketika kita menggunakan itu barakallahu fikum tayyib sebagai bentuk ya untuk apa perawatan ya wajah kita, kesehatan barakallahu fikum tayyib, itu tidak masuk dalam kategori apa? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. tapi masuk dalam kategori merawat. Nah, begitu juga sampo. Nah, barakallahu fikum, lihat yang tadinya mungkin dari bayinya memang keras gitu rambutnya, dengan sampo yang bagus jadi bisa lunak gitu ya, mudah diatur, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Seperti juga tadi namanya deh digini-giniin, iya, hidungnya barakallahu fikum tayyib. Nah, kalau yang digini-giniin itu maksudnya iya, barakallahu fikum. Itu paling tidak barakallahu fikum ada unsur ya yang tidak disukai. Artinya dia tidak bisa menerima apa yang Allah takdirkan tentang kondisi fisiknya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Sehingga barakallahu fikum yang lebih tepat, barakallahu fikum, ya dia apa adanya. Satu faedah. Ya. Hidung mancung itu belum tentu menarik. Orang hidung mancung itu menarik karena dia berada di tengah-tengah orang yang pesek. Nah, tapi kalau orang yang hidung mancung tadi di tengah-tengah orang yang mancung, memuakkan. Ya, itu faedah. Ini jadi ada teman. Teman ini, ya, dia turun orang Mesir. Dan dia punya urusan travel. Dia biasa nyambut kedatangan para promosi orang-orang hotel-hotelan itu ya. Hidungnya mancung. Biasa orang-orang Arab-Arab itu mancung. Pada satu hari dia ngajak tamu ini ke wisata mana di Pancang situ, pantai ya Pak, Degelan apa? Delegan dia. Nah, Delegan orang kalau itu, situ ada ibu-ibu hamil. Ya, ibu-ibu hamil, dia orang Arab tadi, wah, dia langsung histeris itu. Wah, Arab pernah nih, wasli Arab ya. Nah, jarang-jarang orang Arab ke pantai itu, langsung didekati, baru sampai ngelus-ngelus perutnya. Nah, sambil berdoa, semoga anakku lahir nanti mancung irungnya kayak bapak itu. Nah, ya, ngomong ibu ini sama teman tadi, ya, kamu ngomong sama temanmu itu, tolong perutku dielus. Ngomong orang Arab tadi apa? Biar ngelus perutnya ibu tadi, itu kan orang awam ya. Biar apa? Biar anaknya nanti yang lahir mancung kayak orang Arab tadi. Nah, kasih tahu teman tadi sama orang ketawa orang Arabnya, ya. Hah? Pean mancung une iso katanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, irup mancung iki sering-sering apa? Nggarai diomeli sama istri kata dia. Nah, jadi istrinya ya udah bosan sama hidung mancung. Iya. Nah, jadi orang hidung mancung itu kayak spesial kalau di tengah-tengah orang pesek. Nanti ketika di tengah-tengah orang hidung mancung, nggak ada yang spesial. Justru yang pesek itu spesial di tengah-tengah orang hidung mancung. Nah, amin ikhwan. Iya. Nah, jadi ya kondisi kita ya terima saja itu adalah sebuah kebaikan yang memang Allah tetapkan. Nah, iya. Sehingga saya ada kisah itu kalau saya disebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini, Ustaz ya. Terkait dengan orang buta itu. Terkait dengan kisah seorang raja yang biasa makan orang. Ya, ada kan? Nah, yang orang buta ini tadinya ketika dia buta itu nyesel terus, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Nah, sampailah dia termasuk dalam manusia yang ditangkap untuk jadi makanan raja. Ketika yang disuguhkan dari si buta ini, rajanya langsung marah. Ya, ini mesti dagingnya sepet, ini enggak enak orang buta ini. Hah? Kok kamu sini? Ya. Enggak mau. Sana, buang saja. Nah, akhirnya orang buta tadi bersyukur, alhamdulillah aku buta. Kalau enggak buta mesti pangan nanti raja kanibal lagi. Nah, jadi barakallahu fikum, ya terima. Iya. Insyaallah ada hal yang baik Allah inginkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Pede saja dengan kondisi fisik kita. Nah, ya. Tapi itu tidak menafikan kita merawat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.